Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Usulul Iman dengan syarahnya yaitu syarah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masih dalam pembahasan bab pertama yaitu ma'rifatullah wal iman bihi. Bab tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengannya. Disebutkan pada hadis yang keempat ini suatu hadis yang juga menunjukkan salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang mesti kita kenali, yang mesti kita ketahui, yaitu tentang ilmu Allah Azza wa Jal, bahwa Allah Azza wa Jal mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia, bahkan pengetahuan Allah Azza wa Jal sangatlah luas. Diriwayatkan wa an Abi Dzar radhiyallahu an qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syataini yantatihani faqala atadri fima yantatihan ya Aba Dzar qultu la qala lakinallahu yadri wa sayahkumu bainahuma rawahu Ahmad. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dua ekor kambing yang saling bertumbukan atau saling beradu seperti yang kita ketahui. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadri fima yantatihani ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, apakah kamu mengetahui dalam hal apa kedua kambing itu beradu? Ya, qultula, saya pun mengatakan tidak. Qal, Nabi mengatakan, lakinillahu yadri, tapi Allah Azza wa Jal mengetahui, wa sayahkumu bainahuma, dan Allah Azza wa Jal akan menghukumi antara keduanya. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tentu ada kaitannya dengan bab ma'rifatullah dan iman terhadapnya. Seperti yang tadi saya sebutkan secara global, hadis ini menerangkan bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia, Allah mengetahui, dan ilmu Allah sangat luas. Maka seorang muslim yang beriman kepada Allah hendaknya mengetahui tentangnya, tentang Rabbnya, bahwa Rabbnya adalah Rabb yang maha berilmu dengan ilmu yang sangat luas. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam syarah hadal hadith ma'al hadith as-sahih wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yaqtassu lishyatil jamma' minasyatil qarna' ma'a qawlihi ta'ala wa idhal wuhushu hushirat ala qawli aktsaril mufassirin tadullu على أن الحيوانات غير المكلفين يحشرها الله ويقتص لبعضها من بعض ليرى العباد كمال عدله حتى في الحيوانات العجم. Yeah. Nah, ini disebutkan. Kata beliau, hadis ini bersama hadis yang lain, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya bahwa Allah azza wajalla akan mengkisaskan bagi seekor kambing yang tidak bertanduk, al-jamma, asyatul jamma, artinya kambing yang tidak bertanduk, minasyatil qarna, terhadap kambing yang bertanduk. Juga digabungkan dengan firman Allah Azza wa Jal, wa idhal wuhushu hushirat, dan apabila hewan-hewan dikumpulkan. Al-wuhush dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan dawabul ar, dawabul bar, hewan-hewan. Bahkan Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya dari Ibn Abbas, sampai-sampai juga dzubab, ya, lalat sekalipun. Yakni hewan-hewan itu akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, dari ayat ini, hadith yang sebelumnya, dan hadith dalam bab kita ini, bila dipadukan, ala qawli aktsaril mufassirin, menurut mayoritas para ahli tafsir ayat tersebut, tadullu, menunjukkan ala annal hayawanat, bahwa hewan-hewan ghairal mukallafin, yang hewan itu bukan mukallaf, yahsyuruhallah, nanti Allah Azza wa Jal akan mengumpulkannya, wa yaqtassu li ba'dihim min ba'd, dan Allah akan mengkisaskan untuk sebagian terhadap sebagian yang lain. Liyaral ibadu, agar hamba-hamba melihat kamala adlihi, kesempurnaan keadilan Allah Azza wa Jal, hatta fil hayawanatil ajam, sampai pada hewan-hewan yang tidak berbicara itu. Ya. Nah, ini kalau begitu faedah lain dari hadis ini kaitannya dengan bab ma'rifatullah, juga agar kita mengenal keadilan Allah Azza wa Jal. Tadi saya sebut terkait dengan apa? Ilmu Allah Azza wa Jal. Dan di sini juga Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebut bahwa hadis ini pun menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal maha berilmu, Allah Azza wa Jal maha adil. Sampai dalam bab hukum Allah Azza wa Jal terhadap hewan-hewan yang mungkin di dunia kita melihat, ya, hewan-hewan mereka seolah-olah yakni makhluk yang apa, tidak seperti manusia tentunya, ya, seolah-olah mereka ya ada yang saling mendzalimi, ada yang apa, bahkan saling membunuh dan lain-lain. Bagi kita seperti hal yang biasa saja, seolah-olah begitu, tidak ada hal-hal yang kita anggap apa, seperti kita menganggap apa yang terjadi pada manusia. Namun ternyata di sisi Allah Azza wa Jal tidak akan lewat begitu saja. Bahkan Allah Azza wa Jal akan mengumpulkan mereka, dan Allah Azza wa Jal akan mengkisaskan mereka yang terzalimi, sehingga tidak ada lagi tuntutan-tuntutan. Ya, semuanya yang terzalimi akan mengambil haknya. Sampai disebutkan di sini, kambing yang tidak bertanduk terhadap yang bertanduk. Ya, ketika terjadi perkelahian antara kambing tersebut, yang satu menumbuk yang lain, sementara yang satu bertanduk yang lain tidak. Nah, tidak imbang. Ini pun nanti akan ditegakkan qisas oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, semua ini kata Syekh Sa'd rahimahullah agar manusia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Ya, Allah tidak menzalimi siapapun. Kalau hewan-hewan yang tidak mukallaf, tidak dibebani hukum, itu pun ditegakkan pada mereka qisas seperti ini, bagaimana dengan manusia yang mukallaf, yang memang dibebani hukum? Bagaimana dengan jin yang memang dibebani hukum? Dan antara manusia dan jin, nah, tentu Allah Azza wa Jal akan menegakkan di antara mereka keadilannya, sehingga tidak lagi ada kezaliman. Mereka yang masuk ke dalam al-jannah sudah bebas dari segala tuntutan. Mereka yang masuk ke neraka juga sudah, ya, masing-masing tinggal menerima balasannya. Qisas dan tuntutan-tuntutan sudah selesai pada waktunya, ya, yang Allah Azza wa Jalla akan tetapkan kelak di akhirat. Wala yunafi dzalika anna at-taklifa bil amri wan nahyi wash syara'i khasun bithakalaini al-insi wal-jin. Hal itu tidak menafikan bahwa pembebanan hukum dengan suatu perintah maupun larangan serta syariat itu khusus bagi al-thakalain, dua makhluk yang berat, yaitu manusia dan jin. Artinya, jangan dipahami bahwa mereka, makhluk-makhluk tadi yang disebutkan, bukan mukallaf. Mengapa ada qisas? Tidak demikian. Ya, pembebanan hukum terkait dengan al-awamir wa nawahi wa syara'i', perintah, larangan dan syariat. Tapi bab kezaliman itu bab yang lebih spesifik lagi. Ya, sekalipun makhluk-makhluk tadi tidak terbebani hukum, namun makhluk-makhluk tadi juga merasakan kezaliman dari yang lain. Ketika seekor makhluk yang lemah dizalimi oleh yang kuat, bukankah dia tahu hal itu? Bukankah dia merasakan sakit? Bukankah dia saat itu ingin lari dan menghindar, namun terkejar dan akhirnya dizalimi? Ini semua dia rasakan. Nah, apa itu akan berlangsung begitu saja di dunia sehingga dia mati dalam keadaan tersiksa, sementara yang lain, ya, selamat dalam keadaan puas hawa nafsunya? Sehingga hikmah Allah Azza wa Jal menuntut bahwa ini pun harus ditegakkan qisas. Ya, ini sekalipun tidak ada sangkut pautnya dengan hukum taklif yang Allah bebankan kepada sebagian makhluk. لأن هذا نوع خاص من القصاص في ظلم بعضها بعضا. Karena ini adalah macam yang lebih khusus. Ini bab yang lebih spesifik daripada umumnya syariat, perintah dan larangan, ibadah dan lain-lain. Ini babnya lebih spesifik, yaitu qisas, balas membalas. Fi zulmi ba'dihā ba'dha, dalam kezaliman sebagian terhadap sebagian yang lain. Wallahu ta'ala ja'ala laha ma'rifatan limanafi'iha wa madarriha. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan bagi makhluk-makhluk itu pengetahuan terhadap apa yang manfaat baginya, pengetahuan pula terhadap apa yang madarat baginya. seperti yang kita tahu, mereka ya diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla apa yang mereka makan, apa yang tidak mereka makan, ya kan? Mereka bisa milih. Mereka juga tahu apa yang akan memudaratinya. Mereka juga punya rasa takut. Mereka juga punya rasa sakit. Semua ada pada hewan-hewan ini. Fa innahu a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Seperti dalam ayat Allah Azza wa Jalla memberikan segala sesuatu ya, penciptaannya a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada, kemudian Allah berikan petunjuk. Ya, Allah ciptakan makhluk-makhluk itu, Allah beri petunjuk, yakni petunjuk terkait dengan hal tersebut. Ya. Kullu makhluqin ila ma khuliqalah. Masing-masing makhluk menuju kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Ya. Ini sunnatullah pada makhluk-makhluk tersebut. Seperti yang kita ketahui bagaimana masing-masing dari hewan itu. Misalnya unta, ya bagaimana ya makannya, ya, bagaimana tidurnya, kemana dia akan pergi, apa minumnya. Ini kan semuanya dia tahu dengan fitrah yang Allah berikan padanya. Ya, sunnatullah yang Allah berlakukan padanya. Beda lagi misalnya dengan seekor ayam, ya kan? Beda dengan unta, masing-masing akan sesuai dengan yang Allah ciptakan untuknya. Fahiya ta'rifu ma yanfa'uha min ma'kalin wa mashrabin. Sehingga hewan itu tahu apa yang bermanfaat baginya dari apa yang dia makan, apa yang dia minum. Dia bisa menghindari yang bahaya. Dia bisa memilih. Wa wiqayah minal adrar. Dia pun tahu bagaimana menghalangi dari adrar, hal yang bermadarat. Ya. Seekor semut sekalipun kita akan melihat ketika kita tiup dia akan bertahan, ya kan? Dia punya pertahanan. Hewan yang lain juga ketika akan diserang masing-masing punya sesuatu yang dengannya ia bertahan. Nah, ini semua Allah Azza wa Jalla a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Ya, masing-masing diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla pada perkara-perkara tersebut. Nah, hubungannya dengan bab qisas ya tadi yang kita sebutkan. Wal qawiyyu fiha idza ada adh-dha'if minha 'arafa dhulma fi dhalik. Sehingga yang kuat dari hewan-hewan itu idza ada dhaif, ketika menyakiti yang lemah dari hewan-hewan tadi, minha arafa dhulmahu fi dhalik, dia tahu kezaliman itu. Hewan-hewan itu tahu, jangan disangka tidak tahu dan tidak paham. Mereka punya perasaan, mereka juga ya bisa sakit, merasakan sakit tersebut, sehingga tahu kezaliman-kezaliman itu. Nah, maka yang tadi saya sebutkan, hikmah Allah Azza wa Jal menuntut bahwa qisas mesti terjadi. Bagaimana mungkin hewan-hewan yang lemah itu ya senantiasa terzalimi misalnya, bahkan sampai pada akhirnya mati mungkin, ya kan? Apakah sudah selesai urusan? Sementara dia tersiksa, tidak, Allah akan berikan haknya di akhirat kelak. Wa kama annahu ta'ala yujri 'alaiha fid dunya min at-tan'um wa at-ta'allum wa asbabil idrar, sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberlakukan padanya, pada hewan-hewan itu di dunia, min at-tan'um, Allah berlakukan pada mereka at-tana'um, yakni kemampuan untuk menikmati. Wa ta'allum, juga sebaliknya adanya rasa sakit. Wa asbabil idrar, dan Allah berlakukan pada mereka sebab-sebab adanya madarat yang mencelakakan mereka. Ma yajri mimma huwa muqtada tabi'atiha wa muqtada hikmatillah. Sesuatu yang berlaku dari apa yang itu dari konsekuensi tabiatnya, yakni sesuai yang Allah tetapkan, ya. Maksudnya tabiat yang Allah berlakukan pada mereka dan sesuai dengan muqtada keharusan hikmah Allah Azza wa Jal. Fa ayyu mani'in yamna'u min ba'thiha, maka penghalang apa yang menghalangi mereka untuk dibangkitkan kembali? Tidak ada penghalang, ya. Wa an yajri 'alaiha minal jazaa'il muaqqat ma yuwafiqul 'adla wal hikmah. Apa yang menghalangi untuk berlaku padanya? Yajri 'alaiha, berlaku padanya minal jazaa', dari adanya balasan yang sifatnya sementara. Ma yuwafiqul 'adla wal hikmah, sesuatu yang sesuai dengan keadilan Allah dan hikmahnya. Ya, Allah berikan balasan, Allah berikan haknya sampai pada waktu tertentu. Ketika sudah tidak ada lagi tuntut menuntut, baru Allah Azza wa Jalla akan matikan mereka. Karena mereka bukan makhluk yang mukallaf tadi. Kalau yang mukallaf ada al-jannah, ada an-nar, ya. Bagi mereka sebagai balasan yang itu konsekuensi daripada amal mereka di dunia terkait dengan pelaksanaan beban-beban hukum selama di dunia. Namun hewan-hewan ini tidak. Maka balasan bagi mereka, kisos bagi mereka sampai pada saat tertentu, yaitu ketika semua masing-masing sudah mengambil haknya. Tidak ada lagi yang terzalimi. Ya. Walihada warada annahu ba'dama yaktassu li ba'dhiha min ba'd yaqulu laha kuni turaba. Oleh karena ini datang suatu berita bahwa setelah sebagiannya yaktassu mengkisas sebagian yang lain, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada hewan-hewan itu, kuni turaba, jadilah kalian debu. Sudah selesai, ya, urusan di antara mereka sudah selesai. Masing-masing sudah menerima haknya. Tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang menzalimi lagi. Sudah selesai. Maka sudah, Allah pun selesaikan mereka. Allah katakan kepada mereka, kuni turaba, jadilah debu. Maka sudah menjadi debu. Selesai. Nah, sekali lagi beda dengan manusia dan jin. Terkait dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dan yang lain, ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah halaman atau nomor 1966. Berbunyi yaqdillahu baina khalqihi. Yaqdillahu baina khalqihi al-jin wal ins. Allah Azza wa Jal memutuskan baina khalqihi, keputusan antara makhluk-makhluknya, al-jin wal ins wal baha'im, jin, manusia dan hewan-hewan. Wa innahu la yaqidu yawma id al-jamma' minal qarna. Wa innahu, dan sungguh, la yaqidu, akan mengkisos qawat, yaqidu qawat, wa innahu la yaqidu, sungguh akan mengkisos yawma id pada hari itu, al-jamma' minal qarna, kambing yang tanpa tanduk terhadap kambing yang bertanduk. Hatta idza lam yabqa tabi'atun 'inda wahidatin li ukhra, sehingga idza lam yabqa tabi'ah, bila tidak tersisa lagi suatu tanggungan dosa atau kezaliman, 'inda wahidatin, pada seseorang, li ukhra, terhadap yang lain. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kunu turaba, jadilah kalian debu. Fa inda dzalika yaqulul kafir, maka saat itulah orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba, wahai duhai seandainya aku menjadi debu juga. Nah, ini riwayat Ibnu Jarir dan juga disebutkan Al-Hakim meriwayatkannya dan ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah nomor 1966. Nah, jelas sekali dalam hadith ini bahwa ternyata Allah Azza wa Jalla akan memutuskan berbagai perselisihan, pertikaian, perselisihan antara jin manusia dan hewan-hewan, ya, sampai pada hewan-hewan. Yang disebutkan pula di sini seperti yang tadi disebutkan bahwa kambing yang tidak bertanduk pun terhadap yang bertanduk akan diberi kesempatan qisas. Kemudian disebutkan kalau sudah tidak ada lagi tanggungan bagi siapapun, nah, baru ketika itu Allah Azza wa Jal akan mengatakan kunu turaba, jadilah kalian debu. Nah, saat itulah orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Nah, Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa amal jazza'u 'ala at-takalif asy-syar'iyyah allati ja'at biha ar-rusul wa nazalat biha al-kutub. Adapun balasan terhadap beban-beban hukum syar'i allati ja'at biha ar-rusul, yang telah datang dengannya para rasul, yakni hukum-hukum yang dibawa oleh para rasul, wa nazalat biha al-kutub, yang turun dengannya kitab-kitab, walintiha ila daril qarar, dan berakhirnya mereka makhluk-makhluk sampai ke negeri yang kekal abadi darul qarar, immal jannah awin nar, apakah surga atau neraka, daiman abada selama-lamanya, fadhalika khasun bil muttaqin, maka itu khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Kama tawatarat bihin nusus, sebagaimana nas-nas Al-Quran telah mutawatir datang dengan jumlah yang banyak. Wa idha kanat hadhil hayawanat fid dunya qad takunu inda man yukrimuha wa yadfa'u anha al-adha wa inda man huwa bididdi dhalik wa dhalika raj'un ila husnil malakah aw ila su'iha wa hiya lam ta'mal min adh-dhulmi ma yujibu 'uqubataha wa la min al-ihsan ma yujibu ikramaha fi kathir min al-awqat. Kemudian kata beliau, wa idza kanat hadhil hayawanat, apabila hewan-hewan ini fid dunia, ketika semasa di dunia, qad takun, bisa jadi berada di sisi orang yang memuliakannya, wa yadfa'u anha al-adha, bisa jadi juga, ya, bukan hanya memuliakannya, bahkan yadfa'u anha al-adha, menghindarkan darinya segala yang akan menyakitinya, mengganggunya. Tapi wa inda man huwa bididdalik, bisa jadi pula hewan berada di sisi orang yang berlawanan dengan itu. Hewan dimiliki oleh orang yang suka menghinakannya atau bahkan suka menyakitinya. Mungkin juga itu terjadi. Wa dzalika raj'un ila husnil malakah. Hal itu kembali kepada husnu al-malakah, yakni kebagusan al-malakah atau keahlian dalam memeliharanya atau menjaganya, atau sebaliknya kembali kepada su'iha, ketidakmampuan dalam arti sikap buruk dalam memilikinya. Ya. Wa hiya lam ta'mal min adh-dhulmi, padahal hewan itu mungkin tidak melakukan suatu kezaliman, ma yujibu 'uqubataha, sesuatu yang mengharuskan dia dihukum. Wala minal ihsan, tidak pula dia melakukan suatu kebaikan, ma yujibu ikramaha, yang mengharuskan dia dimuliakan, fi katsir minal awqat, di banyak waktu, banyak kesempatan. Ya. Bal ibahatullah lil insan dhabhuha alladhi huwa a'zam alamiha taqdiman li maslahatil insan ala maslahatiha. Wa abaha lahu istimalaha bil hamli wal rukub wal harthi wa ghairiha min al a'mal li hadzal gharad, fa kayfa la yujaza zalimuha ala zulmihi. Bahkan Allah Azza wa Jalla membolehkan kepada manusia untuk menyembelihnya, yang itu adalah termasuk hal yang paling menyakitkan. Tapi ini taqdiman li maslahatil insan, demi memberikan kepada manusia maslahatnya daripada maslahat hewan itu. Wa abaha lahu isti'malaha, dan Allah juga membolehkan bagi manusia untuk menggunakannya, bil hamli war rukub, untuk membawa beban, untuk ditunggangi, wal harf, untuk dijadikan hewan pembajak sawah dan sejenisnya, wa ghairiha, dan yang lain dari amal, li hadzal gharad, demi tujuan ini, fa kaifa la yujaza zalimuha ala zulmi, bagaimana tidak diberi balasan kezaliman terhadap yang zalim karena kezalimannya. Nah, artinya wallahu alam di sini kaitannya dengan manusia terhadap hewan, ya. Kalau tadi hewan terhadap hewan, bagaimana manusia dengan hewan? Sesungguhnya di satu sisi Allah Azza wa Jalla membolehkan beberapa hal yang itu masih pada batasan mubahun syara'an, walaupun ada unsur memberatkan atau bahkan menyakiti. Ya. Hewan dijadikan apa? Tunggangan atau pembawa beban atau pembajak sawah, ini kan berat, ya. Bahkan hewan yang halal dimakan boleh disembelih, bahkan juga dikebiri, ya. Bahkan juga terkadang dicap dengan apa? Besi panas. Bahkan juga terkadang dilubangi daerah-daerah tertentu demi maslahat. Tapi semuanya itu demi maslahat manusia, yang Allah memang ciptakan hewan-hewan ini untuk manusia. Ya. Sehingga wallahu alam, kalau pada kadar tersebut, pada kadar yang mubahun syara'an, ya manusia enggak dihukum karena melakukan itu, karena itu masih pada batas yang memang dibolehkan. Ini bukan tindak kezaliman, ini masih pada batas yang Allah bolehkan. Tapi kalau melebihi itu, seperti memberikan beban lebih daripada kemampuannya, seperti mungkin kita pernah dengar suatu hadis, Nabi bisa berkomunikasi dengan seekor unta yang menangis itu. Ya, kenapa? Karena tuannya memberi beban lebih daripada kemampuannya. Nah, kalau seperti itu berarti ada unsur kezaliman. Ya. Begitu pula bab menyakiti hewan. Menyembelih dibolehkan, tapi seperti kata Nabi, kita disuruh apa? Menajamkan pisau kita dan seterusnya. Artinya, sekalipun menyembelih itu boleh, tapi lakukan dengan cara yang mubah. Tapi menyembelih dengan cara yang menyakiti bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak mubah. Bisa jadi kepada makna kezaliman. Nah, jadi ini ya juga harus kita pahami. Sesuatu yang zalim ya tentu akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, sekalipun ya tadi manusia melakukannya terhadap hewan pada perkara yang awalnya mubah, kemudian bisa berubah menjadi perbuatan kezaliman. Hadza kulluhu bayan anna dzalika muwafiqun lil hikmati walil waqi'. Ini semuanya adalah keterangan bahwa hal itu wafikun lil hikmati wal waqi', sesuai dengan hikmah dan kenyataan. Liyu'rafa bidzalika hikmatu syari', supaya dengan diketahui dengan itu hikmah syari'. Allah Azza wa Jalla yang menetapkan syariat, ma'a annahu yajibu 'alal 'abd, padahal seorang hamba tetap saja wajib an yakhdha'a, untuk tunduk, likulli ma sabatat bihi nususul kitab sunnah, terhadap apa yang telah tetap dari nas Al-Quran was sunnah, sawa'un fahima hikmatah au fahima ba'daha au lam yafhamha, sama saja dia memahami hikmahnya atau memahami sebagiannya atau tidak memahaminya. Fa innana na'rifu min haythul umum, sungguhnya kita, karena kita sesungguhnya telah mengetahui secara umum atau secara garis besar, anna lillahil hikmah fi kulli syai, bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki hikmah pada segala sesuatunya, wa fi kulli tadbir, pada segala aturannya, qadariyun wa syar'i wa jazai, ya, baik aturan takdirnya, aturan syar'inya, maupun aturan balasan-balasannya. Wa huwal mahmud ala dzalik, dan Allah Azza wa Jalla Maha terpuji pada semua hal tersebut. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa innama qultu dzalika daf'an liqauli man qala inna mithla hadhihi nusus yuradu biha at-tamtsil li bayani 'adlihi wa anna al-waqi' bi khilafi dzalik. Wa innama qultu dzalik, hanyalah saya mengatakan demikian, yakni saya terangkan seperti keterangan di atas, kata beliau, dafa'an, dalam rangka menepis atau membantah ucapan orang yang mengucapkan, inna mithla hadhihi nusus, bahwa nas-nas seperti ini, yakni teks-teks hadis yang seperti ini, yuradu biha tamtsil, hanya dimaukan dengannya permisalan saja, li bayani adlihi, untuk menerangkan keadilan Allah, wa annal waqi' bi khilafi dzalik, dan kenyataannya berbeda dengan itu. Artinya di sini kata orang itu, ya, bahwa hadis-hadis seperti ini hanya gambaran saja untuk menggambarkan bagaimana keadilan Allah dan bahwa Allah itu adil. Ini jadi maunya hanya untuk menerangkan Allah itu adil, lalu dibuat permisalan. Kenyataan yang terjadi di akhirat enggak seperti itu. Nah, ini ada orang yang mengatakan demikian. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah ingin membantah ucapan seperti ini, bahwa ini ucapan yang salah, bahkan menyimpang dan sesat. Dan yang benar seperti yang tadi disebutkan, semuanya itu akan terjadi hakiki, betul-betul terjadi. Sekaligus hikmahnya untuk memperlihatkan keadilan Allah, ya. Namun ini betul-betul terjadi. Kalau ini tidak terjadi, sama saja apa? Seolah-olah kita mengatakan Nabi berbohong, ya kan? Ini hanya perumpamaan saja. Nabi enggak mengatakan, ya, ini sebagai contoh saja. Tidak. Nabi menceritakan betul-betul. Jadi kalau dihukumi ini hanya contoh, permisalan, bukan kenyataan, sama saja mengatakan bahwa Nabi berdusta. Nah, Syekh mengatakan wa hadza qaulun yunafi shariha an-nusus. Ucapan seperti ini adalah ucapan yang bertentangan dengan nas-nas yang sangat tegas menceritakan hal itu. Ya. Dengan kata lain, itu adalah ucapan yang sangat bertolak belakang dengan kebenaran. Sehingga dengan kata lain pula, bahwa berita-berita ini betul-betul akan terjadi, ya, bukan hanya khayalan. Walakin ba'dun nasi idzan 'aqada fi qalbihi ba'dush syubah hamala 'ala an-nusus bit ta'wili wat tahrifil batil. Tapi sebagian orang idzan 'aqada fi qalbihi, kalau sudah ada akidah dalam kalbunya, meyakini sesuatu, ya, ba'du syubah, yakni sesuatu dari sebagian syubhat, hamala 'ala nusus bitta'wil, akhirnya membawa nas, teks-teks, ayat maupun hadis kepada ta'wil, penafsiran yang menyeleweng. Ya, wa tahrif al-batil, penyelewengan yang batil. Ya, jadi mereka punya keyakinan dulu, baru ayat diarahkan kepada sesuatu yang dia yakini. Atau dia punya keyakinan dulu, lalu kalau ada hadis yang enggak sesuai diarahkan kepada yang dia yakini. Nah, ini salah. Kita ini membaca dulu, ya, apa ayatnya, apa hadisnya, baru kita yakini sesuai berita yang ada di situ. Bukan punya keyakinan dan gambaran dulu, baru membaca, lalu ketika yang dibaca enggak sesuai, diarahkan kepada yang lain yang disesuaikan dengan yang dia yakini. Nah, salah ya. Jadi dengan kata lain, istadil thumma i'taqid, berdalil dulu, ini dalilnya sesuai, dipahami lalu diyakini. Bukan i'taqid thumma istadil, yakini dulu baru cari dalilnya. Nah, bukan begitu, salah. Kalau punya keyakinan dulu baru cari dalilnya, akhirnya dalilnya untuk apa? Membenarkan, melegitimasi apa yang dia yakini. Ketika enggak bisa, diarahkan kepada yang lain. Wal wajib an takunul uqul tabi'atan lima ja'at bihi ar-rusul. Yang wajib dilakukan oleh kita semua bahwa akal itu mengikuti apa yang datang dengannya para rasul. Ya, akal ini mengikuti dengan ajaran yang dibawa Rasulullah, berita yang dibawa Rasulullah, muhtadiyatan bi syara'illah wa ahkamihi, mencari petunjuk bimbingan dengan syariat Allah dan hukum-hukumnya, allati hiya ghayatun fil kamali wal husn, yang hukum-hukum Allah itu pada puncak kesempurnaan dan kebagusan, wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun, dan siapa yang lebih baik dari Allah hukumnya, liqaumi yuqinun, bagi orang yang yakin. Bukan sebaliknya, dalam arti bukan dalil yang mengikuti akal. Nah, kalau mereka orang-orang Mu'tazilah atau yang terpengaruh dengan mereka, atau dengan istilah yang lain, orang-orang aqlaniyun yang biasa memakai akal saja dan menjadikannya sebagai landasan utama, ketika ada ayat maupun hadis dijadikan hanya pendukung saja. Nah, orang-orang yang seperti ini justru yang menjadi tumpuan adalah akal, sementara dalil hanya diikutkan kalau sesuai. Nah, ini thariqah atau cara mereka, ya, taqdimul aql 'ala an-naql, mendahulukan akal daripada naql, daripada dalil. Nah, Ahlussunnah enggak begitu. Justru dalil itu yang di depan. Itu yang utama, itu yang diikuti oleh akal. Akal yang harus menyesuaikan. Wal 'uqul la takmul wa la tahtadi bi ghairi ma ja'at bihi ar-rusul. Akal itu enggak sempurna dan tidak akan mendapat petunjuk tanpa apa yang datang dibawa oleh para rasul. Ya. Jadi jangan merasa akal itu mampu segala-galanya. Kalau akal mampu segala-galanya, buat apa Allah kirimkan rasul, Allah turunkan kitab, ya, Allah turunkan syariat, buat apa? Kalau akal segala-galanya, sudah, biarkan, itu sudah ada akal di masing-masingnya. Silahkan akal, ya, menetapkan syariat. Nah, apa bisa? Nah, akal kita berbeda-beda. Kita di sini 100-200 orang masing-masing punya akal yang berbeda, kemampuan yang berbeda, ya kan? Dan kita akan berselisih dalam berbagai masalah. Ya. Lalu bagaimana mau menentukan? Nah, jadi akal, ya seperti yang tadi beliau katakan, enggak akan sempurna kecuali dengan apa yang datang dengannya para rasul. Akal karunia Allah Azza wa Jal, dan itu bagus, ya, dan punya beberapa pengetahuan yang itu juga hal yang mendasar. Tahu kezaliman itu buruk, tahu dusta itu buruk, tahu keadilan itu baik, tahu jujur itu baik. Ini secara umum akal tahu, sepakat dengan ini, akal yang sehat. Tapi ya paling seputar itu saja. Berikutnya kalau menginjak kepada hal-hal yang semakin luas, apalagi mau menetapkan syariat, ini yang Allah syariatkan, ini berakibat pahala, ini tidak Allah syariatkan, ini bisa berakibat dosa, neraka dan seterusnya. Bisa dengan akal seperti itu? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mengingkari apa yang diistilahkan dengan at-tahsin wa taqbih al-aqliyain, penilaian bagus atau buruk yang semata-mata berlandaskan akal. Ya. Ini bagi Mu'tazilah menjadi apa? Menjadi kaidah at-tahsin wa taqbih al-aqliyain, penilaian baik maupun buruk dengan akal. Ya. Seolah-olah mereka mengatakan tanpa Rasul pun bisa sudah. Ya. Sebaliknya Asy'ariyah menentang sekali hal ini. Ahlus Sunnah tengah-tengah. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa ya ada beberapa hal yang akal bisa, tapi terbatas pada batas yang sangat apa? Sangat terbatas. Seperti yang tadi kita contohkan, adil, zalim, jujur, dusta. Ini rata-rata akal memahami, sepakat, sekalipun orang kafir pun juga. Tapi paling-paling seputar itu, nggak jauh darinya. Ya. Selebihnya, dan apalagi untuk menetapkan tadi yang saya sebutkan, syariat, balasan baik, balasan buruk di sisi Allah Azza wa Jal, surga, neraka, yang nggak bisa dengan akal. Nggak bisa dengan akal. Maka dari itu jangan dijadikan akal ini sebagai landasan utama. Akal itu mendukung syariat. Ya. Akal itu mendukung syariat. Dalil akli ada tapi mendukung syariat, bukan menentang syariat. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, wal uqul la takmul wala tahtadi bi ghairi ma ja'at bihi rusul. Akal tidak akan sempurna, akal tidak akan mendapat hidayah tanpa apa yang datang dengannya para rasul, tanpa syariat yang dibawa para rasul. Ungzur ila man taghaw bi uqulihim wa ulumihim. Lihatlah kepada mereka yang melampaui batas dengan akal mereka dan ilmu mereka. Wastakbaru, dan bersikap sombong biha dengannya, amma ja'at bihi rusul, terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Orang-orang Mu'tazilah, ya, yang sampai punya kaidah tadi yang saya sebutkan, takdimul aql 'ala an-naql. Kaidahnya takdimul aql 'ala an-naql, mendahulukan akal daripada dalil. Sehingga ketika ada hal yang dianggap bertentangan antara akal dan dalil, didahulukan akal ketika dianggap oleh mereka bertentangan, padahal belum mesti akal mereka saja yang menganggapnya bertentangan, ya, padahal kalau dikaji ternyata tidak. Kaifa kana haluhum wa kaifa kanat lahumul awaqib alwakhimah fid dunya wal akhirah. Lihat bagaimana mereka, keadaan mereka, orang-orang yang seperti itu, keadaan dan akibat mereka yang apa, sangat buruk, sangat mengerikan di dunia dan di akhirat. Dan ternyata model seperti ini sudah ada sejak dahulu kala. Allah ceritakan dalam surat Ghafir ayat 83 di sini, kama qala ta'ala falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Falamma ja'atuhum rusuluhum, maka ketika datang kepada mereka para rasul mereka bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan yang nyata, dengan ayat, dengan mukjizat, ternyata farihu bima indahum minal ilm, mereka lebih bangga dengan apa yang mereka miliki dari ilmu. Ilmu mereka itu ilmu apa, ya kan? Ya, ilmu warisan nenek moyang, ilmu akal-akalan dan seterusnya. Ya, pertimbangan akal pikiran mereka. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, menimpa mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan dari istihza terhadap para nabi, para rasul yang diutus kepada mereka. Ya, istihza mengolok-olok. Nah, jadi ini ayat menunjukkan bahwa mereka juga sejak dulu sudah ada metode seperti ini, menentang dalil yang dibawa para rasul, mukjizat maupun ayat, ditentang dengan akal mereka. Ya, mereka merasa punya ilmu yang lebih baik dari apa yang dibawa oleh para nabi, para rasul, sehingga mereka menolak ajaran yang dibawa para nabi dan para rasul. Nah, ternyata zaman sekarang pun yakni sama saja. Walaupun ya mungkin gayanya yang berbeda, istilahnya yang berbeda, tapi intinya sama. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, iblis pun kan begitu. Kenapa dia tidak menerima perintah Allah untuk sujud kepada Adam? Apa pertimbangannya? Ya akal dia kan, menurut dia, dia lebih bagus. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Saya lebih baik daripada dia, saya enggak mau sujud kepada dia. Pertimbangan apa ini? Akal, akalnya iblis. Ya, dengan itu ia menentang syariat, yaitu perintah Allah Azza wa Jal kepadanya. Jadi memang sudah ada sejarahnya sejak dulu, bahkan ini termasuk atau bisa dikatakan dosa pertama, ya, yang Allah dimaksiati dengannya oleh iblis. Taqdimul aql ala naql, atau al-qiyas muqaddam ala al-wahy. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah azza wa jalla juga berfirman pada surat Al-Ahqaf, wa ja'alna lahum sam'an wa absara wa afidatan fama aghna 'anhum sam'uhum wa la absaruhum wa la afidatuhum min syai' id kanu yajhaduna bi ayati Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan kami jadikan bagi mereka pendengaran, penglihatan dan kalbu. Fama aghna 'anhum sam'uhum, ternyata pendengaran mereka enggak manfaat bagi mereka. Wa awala absaruhum, penglihatan mereka juga tidak manfaat bagi mereka. Wala afidatuhum, kalbu mereka juga enggak manfaat min syai' sama sekali. Ketika mereka yajhaduna bi ayatillah, menentang ayat-ayat Allah. Ila akhiril ayat. Nah, jadi ini akibat buruk ya dari sikap menentang dan penentangan mereka itu dengan akal mereka. Nah, ini cukup menjadi pelajaran ya bagi umat ini agar tidak menentang syariat dengan akal. Penilaian seseorang ya sangat terbatas. Manusia kan akalnya sangat terbatas. Nah, sekarang juga bila kita melihat untuk ambil pelajaran pula, seperti yang beliau katakan, apa akibat bagi mereka orang-orang Mu'tazilah misalnya, yang senantiasa mengedepankan akal. Coba lihat bagaimana akidah mereka, tidak mengimani sifat-sifat Allah, ya kan? Bahkan lebih parah lagi, yang Jahmiyah, nama-nama Allah juga enggak diimani. Ya, ayat-ayat yang begitu banyak akhirnya bagi mereka tidak bermanfaat karena tidak diimani sebagaimana mestinya. Nah, ini kan sudah cukup menggambarkan hasil dari sesuatu, menunjukkan sesuatu itu baik maupun buruknya. Hasilnya ini, ya, kata orang, outputnya itu ini sudah mengingkari sifat-sifat Allah. Sudah. Berarti kaidah-kaidah mereka batil. Itu saja kalau pengin tahu, ya kan? Kata sebagian ulama, min thimarihim ta'rifunahum. Dari buahnya kalian tahu siapa mereka. Jadi kalau mau simpel mengetahui baik maupun buruknya sesuatu, ya itu, ya, diantaranya. Buahnya apa? Ya, buahnya tidak iman dengan sifat-sifat Allah. Oh, berarti sudah. Mau kaidahnya apa sudah batil sudah. Ya, karena ini simar buahnya ini. Kemudian sumangdur ila aimmatul huda. Sebaliknya, coba lihat bagaimana aimmatul huda, para imam pembawa petunjuk ini, wa masabihud duja, dan pelita-pelita di tengah kegelapan, para ulama kita. Ya, coba lihat juga sebaliknya, ulama kita bagaimana? Ya, apa yang dihasilkan oleh mereka? Apa yang dihasilkan dari keimanan-keimanan, iman terhadap semua yang Allah beritakan? Oh, luar biasa. Tunduk kepada Allah, ya, tanpa ada keraguan, kebimbangan. Luar biasa. Ya sudah, kamu tahu baiknya mereka. Ini hasilnya mereka, para ulama kita. Lamma tammah tida'uhum, ketika para ulama itu sempurna hidayah mereka, bima ja'a bihi rasul, disebabkan apa yang datang kepada mereka dibawa oleh para rasul atau Rasulullah alaihi wasallam, lalu mereka terima. Kaifa fadhalu, kaifa fadhalu jami'al khalq fi 'uqulihim wa 'ulumihim wa hidayatihim wa akhlaqihim. Bagaimana mereka mengungguli semua makhluk dalam akal, ilmu, hidayah, dan akhlak. Dari mana keutamaan yang mereka karenanya unggul? Ya, tidak lain karena mengikuti ajaran para rasul, tunduk, patuh, pasrah. Ya. Kaifa kanat lahumul awaqib al-hamidah wal-athar al-jamilah. Bagaimana mereka mendapat akibat yang terpuji, wal athar al jamilah, peninggalan-peninggalan mereka yang indah, wa dzikril hasan, sebutan yang baik, madal auqat, sepanjang waktu. Ya, ulama-ulama kita rahimahumullah, mereka yang para pendahulu itu yang sudah wafat, ya, misalnya, ya, tentu sejak nabi, para sahabat, para tabi'in, nama-nama mereka, mereka tidak disebut kecuali dengan yang baik, disanjung, didoakan, ya kan, dan seterusnya. Nama-nama indah, nama-nama besar. Ya, seseorang kadang mungkin merasa apa, iri dengan mereka. Ya, iri yang boleh tentunya, maksudnya, ya kan? Mereka senantiasa disebut oleh umat. Dan tidak disebut kecuali diiringi doa, ya kan? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, terus di mana-mana sepanjang waktu, gak terhitung makhluk yang mengucapkan seperti itu. Ini semua buah dari apa? Buah daripada ittiba', mengikuti Nabi, ihtiram terhadap nas-nas syar'i, tunduk, patuh, dan seterusnya. Ya kan? Tapi mereka Mu'tazilah, ya, ketika disebut nama-nama mereka, mungkin disebut juga diiringi doa yang buruk pula terkadang. Terkadang tidak, terkadang iya. Ya. Begitu pula tidak disebut kecuali dalam kondisi apa? terhinakan, terbantah, tercela, ya kan? Kita menyebut misalnya Amr bin Ubaid tidak pernah menyebut dalam kondisi memujinya, tapi mencelanya, ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini perbandingan yang sangat berbeda antara tokoh-tokoh kebaikan dengan tokoh-tokoh keburukan yang tadi disebabkan karena tadi yang baik karena mengikuti dan tunduk kepada syariat, yang tidak karena membangkang syariat dan apa mengunggulkan akal daripada syariat. Ya. Wa fi hadza wa hadza ibrah li ulul albab, dan pada dua kondisi ini ada pelajaran bagi ulul albab. Ya, kondisi mereka satu sisi, kondisi ulama sunnah sisi yang lain, pelajaran bagi mereka. Apalagi kalau sudah kepada tokoh-tokoh kafir, Fir'aun, ya sudah mesti ya sebutan-sebutan buruk dan doa-doa buruk, ya Fir'aun, iblis, la'anatullah alaih dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ini bagi orang yang ingin mencari keselamatan untuk dirinya, melihat hal itu, mendengar hal itu, merenungkan, mengambil pelajaran, ya, dari itu semuanya. Ya, sehingga dia, ya, diharapkan dengan itu, ya, selamat di kemudian hari, di akhirat kelak. Wa fi hadzal hadis, pada hadis ini, faedah bayanu ihatati ilmil bari. Ada keterangan. Nah, ini kaitannya dengan ma'rifatullah tadi. Ya, kita mengenal Allah Azza wa Jal, tahu tentang Rabb kita. Bahwa Rabb kita adalah Rabb yang maha luas ilmunya. Allah maha besar, maha luas ilmunya. Dalam hadis ini ada keterangan bayan ihatati ilmil bari. Keterangan tentang ilmu Allah Azza wa Jal, al-bari, yang maha luas, meliputi bi jami'il makhluqat, seluruh makhluk-makhluknya. Jala'iliha wa daqa'ikiha, yang besar-besarnya, yang kecil-kecilnya. Tadi disebutkan dalam hadis, Allah mengetahui kenapa ini kambing saling beradu. Ya. Kita enggak tahu kenapa sih kambing kok begitu. Ya, taunya ya sudah saling tumbuk-menumbuk, kita enggak paham kenapa. Tapi Allah tahu. Nah, terus berapa jumlah kambing seperti itu? Ya enggak terhitung, ya kan? Semuanya Allah ketahui kenapa. Nah, ini sebagai contoh bahwa Allah Maha mengetahui. Begitu pula yang lain, bukan hanya ini. Hewan yang ini, hewan yang itu, burung yang ini, burung yang itu. Mungkin di laut ikan yang ini, ikan yang itu. Kenapa terjadi hal-hal antara satu ikan dengan yang lain? Allah tahu semuanya. Hatta innahu ya'lamul asbab allati da'at al-hayawanat ila tasarrufatihal mutanawiyah. Sampai-sampai Allah mengetahui sebab-sebab yang da'at mengajak hewan-hewan itu kepada tasarrufatiha, perbuatan-perbuatannya yang bermacam-macam. Bahwa ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Azza wa Jalla mengetahui yang tersembunyi atau rahasia. Sir wa akhfa, dan suatu yang tersembunyi. Wa min babi awla wa ahra, dan lebih utama lagi tentunya, ya'lamu ta'ala, Allah Maha mengetahui, ma sadarat anhu a'malul mukallafin, apa yang muncul darinya amal hamba-hamba yang mukallaf, yang terbebani hukum. Minan niyat, dari niat-niat yang baik maupun yang tidak. Walihada yukhbiru fi kitabihi inda zikril jazai wal thawabi wal iqab bittila'ihi wa ilmihi bidhatis sudur wa biniyatil ibad wa maqasidihim wa sayujazihim ala dhalika in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Oleh karenanya Allah mengabarkan dalam kitabnya ketika menyebutkan balasan dan pahala serta hukuman, bahwa Allah mengetahui, bittila'ihi, Allah mengetahui, wa ilmihi, sama maknanya, bidatis sudur, apa yang ada dalam dada, wa biniyatil ibad, Allah mengetahui niat hamba-hambanya, wa maqasidihim, tujuan-tujuan mereka dalam beramal itu semua, wa sayujazihim ala dzalik, dan Allah akan membalas mereka atas dasar itu, in khairan fa khair, kalau niatnya baik, perbuatannya baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, dan bila itu buruk, yakni niatnya buruk ya, dan perbuatannya buruk, maka Allah pun akan membalas dengan keburukan. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan, bolehkah seseorang berdoa untuk kebaikan duniawinya, selain juga tentunya berdoa untuk kebaikan akhiratnya? Ya boleh saja, di ayat Al-Quran kan mengatakan apa? Ya, menceritakan doa atau menyebutkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Doa-doa yang lain juga banyak. Ya, mencari atau meminta rezeki yang halal dan berkah. Ya. Banyak doa-doa yang seperti itu ya kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, atau yang semakna dengan itu. Ya. Hanya saja tentu misal meminta harta benda yang halal dan melimpah, ya, jangan kemudian terlupakan doa-doa supaya tidak terlalai disebabkan hal itu. Ya. Jangan sampai sudah diberi karunia harta benda banyak, tapi kemudian jadi ujian baginya dan dia pun akhirnya lalai. Nah, kalau itu kan malah jadi celaka. Na'udzubillah, ya, tentu korun menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Baik, jadi boleh meminta hal yang sifatnya duniawi, hanya saja tetap ya, jangan sampai melalaikan. Jika kita menzalimi hewan sampai mati, bagaimana cara bertaubatnya? Banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jika semut yang berada di makanan mati karena kita tidak sengaja membunuhnya, apakah kelak juga akan dikisos? Kalau kita enggak sengaja, maka semoga tidak ya. Karena ya secara umum sengaja atau tidak ya, baik kita dengan sesama manusia maupun dengan hewan, ya secara umum hukumnya sama. Ya. Ada kalanya sesuatu yang sangat sulit, ya, sangat sulit. Dan kalau tidak kita lakukan, maka maslahat akan terlewatkan. Ya, maka yang seperti itu dibolehkan. Anggap seperti yang Nabi sebutkan tentang apa, lalat, ya kan? Lalat yang hinggap di atau jatuh di air minum kita. Justru Nabi menyuruh untuk memasukkan sekaligus. Yang itu mungkin bisa berakibat malah jadi mati, ya kan? Tapi kan itu untuk maslahat kita. Ya. Tentunya kita semua juga tidak lepas dengan perintah Allah Azza wa Jalla, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sebisa mungkin ya, termasuk apalagi semut ini ya, yang ada hadis yang melarang membunuhnya, walaupun ada perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan larangan itu pada semut yang seperti apa. Namun secara umum kita berusaha ya untuk menghindarkan kezaliman-kezaliman. Ya, kalau kita bisa menghindarkan dari menyakiti, membunuh, ya itu kan lebih bagus, ya. Di mana kedudukan jin dan syaitan di akhirat? Kalau jin seperti yang Allah katakan di dalam ya beberapa surat ya, yang surat Al-Jin atau surat Ar-Rahman atau akhir surat Al-Ahqaf. Ya, jin sebagai manusia ada yang beriman dan bertakwa. Ada pula yang kafir. Mereka yang beriman ya ke surga, mereka yang kafir ya ke neraka. Adapun syaitan tempatnya di neraka ya. Syaitan dari kalangan jin maupun manusia secara global ya tempatnya di neraka. Bagaimana hukum seorang yang berhutang tapi menunda-nunda dalam pembayaran, sudah jatuh tempo bahkan bertahun-tahun? Kalau dia seorang yang mampu, maka ini perbuatan zalim. Matulul baniyyi dzulmun. Seorang yang mampu lalu menunda-nunda, maka ini kezaliman. Yuhillu 'irdzahu wa 'uqubatah. Yang membuat halal kehormatannya, kita cela akhirnya boleh ya. Wa 'uqubatah, dan menghalalkan untuk dihukum. Ya. Tentu untuk bab hukuman urusan pemerintah. Namun kalau dia orang yang memang tidak mampu, ya hendaknya dia minta maaf, ya belum mampu membayar dan tahu diri bahwa dia memang belum mampu dan berusaha. Ya, dan ya semoga yang punya piutang pun memahami hal tersebut, ya. Wa in kana dhu usratin fa nadiratun ila maisarah. Bagi orang yang dhu usrah, memang kesusahan, maka tunggu sampai kepada waktu yang dimudahkan. Apakah kita harus sopan kepada yang lebih tua saja? Dan apakah ada dalil tentang ini? Maksudnya yang lebih tua saja apa? Ya. Intinya yang lebih tua dari kita secara umum memang kita dianjurkan untuk menghormati. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Ya, yang besar. Hal ini sebetulnya ya saya ingatkan diri saya dan juga kita semuanya. Ini kelihatannya sepele ya kan, bab hormat menghormati itu ya. Kadang-kadang anak yang lebih muda tidak menghormati, tidak sopan santun kepada yang tua dan dianggap hal yang sepele. Ya kan? Ya, paling wah itu nakal. Yang nakal juga ya mungkin diingatkan ya tertawa-tawa saja. Ya, maka saya ingatkan diri saya sendiri dan kita semuanya. Ingat, ancaman laisa minna itu kan berat sekali. Ya. Nabi katakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Ini syadid. Seperti Nabi katakan man ragiba an sunnati falaisa minni. Ya kan? Siapa yang enggak suka dengan sunnahku, bukan dari golonganku. Nah, ini laisa minna, bukan dari golonganku, yang tidak menghormati yang lebih besar. Beda apa sama? Ancamannya sama, berat. Nah, ini makanya saya ingatkan diri saya, ternyata ini babnya, bab ini bukan bab sepele ya. Bab tidak menghormati yang lebih tua ini bukan bab yang sepele. Ancamannya berat. Begitu pula sebaliknya, tidak menyayangi yang kecil. Ya, walam yarham shaghirana, dan tidak menyayangi yang lebih kecil. Ya, jangan dianggap sepele pula hal ini. Anak kecil digoda ya, atau dibully dan seterusnya. Ya, laisa minna, bukan dari golongan kami. Hati-hati, ini berat. Allahu a'lam. Apalagi kalau yang sudah yang lebih tua itu artinya yang sudah beruban. Nah, lebih lagi. Ya. Nabi mengatakan dalam hadis, "Inna min ijlalillah ikram disyaibati al-muslim." Termasuk menghormati Allah adalah dengan kita menghormati seorang yang muslim yang telah beruban. Jadi hendaknya kita tahu, oh itu ya Bapak Fulan sudah beruban, hati-hati. Inna min ijlalillah ikram disyaibatil muslim. Dihormati. Termasuk menghormati Allah, kita menghormati itu mereka yang sudah beruban. Pertanyaan terakhir, dikatakan bahwa Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada Ibn Mubarak, sebarkanlah ilmumu namun waspadalah terhadap ketenaran. Ya. Yani intinya pertanyaan bagaimana mewaspadai ketenaran. Ya. Ya, memang ini bab yang sulit dalam arti ini kan urusan niat ya. Ya, kita melatih dan banyak mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana banyak mohon, ya banyak berdoa. Kita pahami insyaAllah supaya kita terjauhkan dari sifat-sifat hubbuz za'amah, hubbuz syuhrah, ingin dikenal, ya ingin popularitas, ingin apa namanya, dan bangga kalau didengar, kalau disanjung, kalau dijadikan pemimpin dan seterusnya. Hal ini memang penyakit yang tersembunyi, tapi itu berat ya, berat, sangat berat sekali. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk bersih daripada sifat-sifat itu. Ya, untuk melatih, ya perlu kita senantiasa ingat dan apa, ya menyadarkan diri kita ketika muncul hal itu, ya kita ingatkan diri kita. Muncul hal itu kita ingatkan diri kita. Ya, para ulama dulu sampai sengaja ingin tidak dikenal, ya kan? Kadang mereka pergi ke tempat-tempat yang memang orang itu belum kenal mereka. Ya, ketika sudah ada yang tahu, pergi lagi ke tempat lain. Ada sebagian ulama sampai seperti itu demi menghindari ketenaran itu. Ini kan bentuk latihan juga. Ya. Namun ya tadi, ya rasanya kalau seperti para ulama itu, ya kalau bisa bagus ya. Namun paling tidaknya kita selalu menyadarkan diri kita, ya. Selalu menyadarkan diri kita. Ya, untuk apa? Untuk menghindarkan niat-niat seperti itu. Dan apa artinya kita kalau kita dibanding para ulama, ya? Lihat mereka itu ibarat gunung-gunung tinggi menjulang, dan kita ini apa? Baik ulama dulu maupun sekarang. Nah, kita mau mencari ketenaran dengan apa? Kita ini siapa? Kan begitu. Oleh karenanya, di samping itu perkara yang buruk, dan kita memang tidak sepantasnya. Kita bukan apa-apa dari sisi ilmu, ya jauh sekali, ketakwaan jauh sekali, ya apalagi sudah ya serba jauh dari para ulama yang seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu mungkin, dan juga cara yang lain ditambah dengan apa, ya mengingat hadis-hadis yang mencela hal tersebut, ya ancaman-ancaman terkait dengan hal tersebut. Ya, jadi termasuk yang paling menghancurkan agama kita, syaraf, ya kan? Syaraf sebagaimana apa? Al-mal, seperti dalam hadis madi bani ja'ian, dua, tidaklah dua apa namanya, serigala yang lapar, ya, ketika menghancurkan suatu gerombolan kambing dengan sehancur-hancurnya, tidak lebih parah daripada menghancurkannya apa, harta dan syaraf, ya kemuliaan, ketika menghancurkan agama, ya agama seseorang. Nah, ini bab syaraf ini, ya orang ingin dimuliakan, mencari kemuliaan, ini penghancur agama, ini penghancur agama seseorang lebih daripada serigala yang menghancurkan kambing-kambing itu. Serigala itu ya sekedar untuk mengetahui bagaimana apa namanya tamthil, ya. Tamthil artinya maksudnya di sini apa? Amsal, ya permisalan yang Nabi contohkan. Serigala ketika walaupun satu ekor serigala ketika masuk ke sekumpulan kambing, ya, dia akan menghancurkan. Bukan hanya ambil satu lalu dimakan. Kalau hanya itu sudah selesai, makan satu saja mungkin enggak habis, ya kan? Serigala seberapa, kambing seberapa, kan gitu. Masa mau habis semua? Tapi dia enggak begitu, enggak ngambil satu dimakan selesai, kayak harimau ambil satu dimakan selesai. Tapi kalau serigala, oh dia akan gigit ini, gigit sana. Jadi yang mati banyak, hancur-hancuran, ya. Dibunuhi sama dia sana kemari. Yang dimakan paling satu aja gak habis. Ini serigala. Menghancurkan seperti itu. Nah, Nabi katakan syaraf, kemuliaan yang dicari oleh seseorang, maksudnya kemuliaan yang tadi ya, ketenaran dan sejenisnya, menghancurkan agama seseorang lebih daripada serigala tadi menghancurkan sekawanan kambing itu. Lebih parah. Nah, mengingat hadis yang seperti ini, juga sangat membantu kita untuk apa menghilangkan sifat-sifat buruk tersebut, ya. Alam ma'suman asma Allah. Ya, kita hanya bisa berharap dari Allah Azza wa Jalla dan memohon kepada-Nya. Ya, keselamatan. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.